Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, yaitu hari Selasa malam Rabu 10 Syaban 1437 Hijriah, kita duduk bersama kembali mempelajari kajian Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masih kita mempelajari pasal yang ke-1, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai lahir sampai sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan kita juga masih kepada pembahasan yang ke-11, pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil pelajaran-pelajaran, atau satu pelajaran lebih tepatnya, dari pernikahan Khadijah, bahwa Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memperhatikan kepada dua hal yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yaitu beliau diajak bersafar dengan Maisarah. Dan Maisarah akhirnya mengetahui keadaan dan akhlak beliau. Yang kedua, Khadijah mencoba berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW melalui harta. Maka dua-duanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan akhlak dan kelakuan dan sikap yang baik. Dan sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, jika kita ingin mengetahui hakikat diri seseorang, maka kita bisa lihat dari dua sisi bergaul, tatkala bersafar dan tatkala berhubungan dengan permasalahan uang dan harta. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan ambil pelajaran selanjutnya yang kedua, yaitu bahwa disebutkan, pelajarannya nanti saya akan tulis, saya akan bacakan, tapi saya ingin berbicara dulu. Disebutkan di dalam beberapa kitab sejarah bahwa pernikahan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah itu awal mulanya adalah disebabkan karena ada orang-orang yang dekat dengan Khadijah menyampaikan kepada Rasulullah bahwasanya Khadijah radhiyallahu anha berminat untuk menikah dengan Rasulullah. Jadi di sini sang perempuan yang mencari suami. Nah, pelajarannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang merupakan tanggung jawab seorang orang tua terhadap anaknya adalah mencarikan pendamping untuk sang anak. Terutama para perempuan mencarikan pendamping untuk sang anak. Terutama para perempuan. Dan ini disebutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Qasas ayat 27. Ketika kisah Nabi Musa bersama penguasa Madian. Kisah Nabi Musa bersama penguasa Madian. Ayatnya berbunyi, qala inni uridu an unkihaka ihda bnataya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashran fa min indik wa ma uridu an ashuqqa alaik satajiduni insyaallah minas salihin. Kata penguasa Madian, penguasa Madian siapa? Nabi. Wa ila Madian akhahum Syu'aiba. Kepada Nabi, kepada kaum Madian kami utus Nabi Syu'aib. Nah, maksud penguasa Madian di sini adalah Nabi Syu'aib, yaitu seorang nabi yang diutus kepada kaum Madian, Syu'aib. Nabi Syu'aib berkata, aku ingin menikahkan salah satu dari dua putriku ini dengan maharnya kamu bekerja untukku selama 8 tahun. Jika kamu sempurnakan menjadi 10 tahun, maka itu kebaikan yang engkau berikan kepada diri, kepada kami. Dan aku tidak ingin menyulitkan engkau, dan kamu akan dapati aku dengan kehendak Allah termasuk orang-orang yang saleh. Berdasarkan ayat ini, Nabi Syu'aib menawarkan anak perempuannya. Dan ini bukan aib. Sebagian orang tua perempuan kadang-kadang merasa dilecehkan kalau dia menawarkan anak perempuannya. Ya, ini kisah pertama. Dan faedahnya tadi bahwa kewajiban orang tua, dari salah satu kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mencarikan pasangan untuk anak-anaknya. Kita perhatikan yang lain lagi. Umar bin Khattab menawarkan anaknya kepada siapa? Utsman bin Affan. Kemudian menawarkan lagi kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi yang akhirnya menikahinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi Pak, kalau rezeki itu enggak kemana, tawarkan ke sini, tawarkan ke sini. Tapi kalau memang takdirnya untuk kita, enggak akan kemana. Ya, begitu Pak Arif ya. Enggak akan kemana. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dipisahkan dengan lautan. Kenapa, Pian? Kalau sudah kamu ditakdirkan untukku, maka pasti akan ku dapat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Maka kita sebagai orang tua semestinya memperhatikan untuk anak-anak kita yang perempuan, siapa yang menjadi suaminya kelak. Dan itu termasuk kewajiban dan amanah yang ada pada pundak orang tua, mencarikan dan menawarkan anak perempuannya kepada orang-orang yang kita anggap soleh dan kita anggap baik budi pekertinya. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, di dalam pernikahan Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat pelajaran, yaitu pentingnya mencari istri yang salihah dan suami yang saleh. Istri yang salihah dan suami yang saleh. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memilih Khadijah sebagai istrinya padahal beliau masih 25 tahun. Khadijah sudah 40 tahun. Ya. Artinya beda sekitar berapa? 15 tahun. Dan padahal Khadijah lagi sudah janda, jandanya kedua kali. Berarti beliau menikahinya untuk yang ketiga. Tetap beliau pilih ya Khadijah sebagai istrinya karena kesalihan Khadijah dan karena kesucian kemaluan Khadijah. Sungguh Khadijah, banyak dari orang-orang pemuka-pemuka kaum Quraisy yang ingin berniat melamar beliau, akan tetapi seluruhnya ditolak oleh Khadijah. Dari sinilah Nabi Muhammad SAW melihat iffah, penjagaan kesucian yang dilakukan oleh Khadijah sebagai seorang perempuan. Maka di sini semestinya seseorang memperhatikan siapa calon istrinya. Nanti tidak ada lagi, kalau seandainya dia sudah memperhatikan siapa calon istrinya, tidak ada lagi pertanyaan SMS dari seorang suami yang bertanya tentang kesulitan mengurus istri. Ustaz, tolong Ustaz, bagaimana solusinya? Kenapa istri saya Ustaz susah untuk taat? Istri saya Ustaz susah untuk diajak mentaati perintah-perintah suami. Istri saya sering membangkang. Ini disebabkan kenapa? Karena dari awal sudah tidak mencari yang salihah. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Fadhfar bi dhatid din taribat yada. Seorang wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, kedudukannya, kecantikannya, dan agamanya. Maksud seorang wanita dinikahi karena empat hal ini bukan berarti tadi empat hal itu adalah urutan. Hartanya dulu. Jadi kalau ingin nikah, lihat dulu. Ya, hartanya kah? Lihat dulu. Enggak. Itu bukan urutan. Tetapi maksudnya yang sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwa maksudnya adalah kebiasaan seorang lelaki menikahi perempuan karena empat hal. Baik karena harta, karena kedudukan, karena kecantikan, dan karena agama. Kebiasaan. Jadi bukan itu empat hal itu urutan, tidak. Karena ada seorang perempuan bertanya, "Ustaz, kalau seandainya dia tidak cantik, dia tidak kaya, maka bagaimana?" Dia memikirkan bahwa empat hal ini adalah urutan, tidak. Tetapi kebiasaan lelaki menikahi perempuan karena empat hal. Rasulullah SAW kemudian memberikan sebuah pernyataan. Fadhfar bi dhatid din. Fadhfar itu, dhufr itu artinya adalah kuku. Artinya yang didahulukan. Dahulukanlah yang punya agama. Taribat tiada. Maka tanganmu akan banyak mendatangkan kebaikan. Makanya artinya kamu akan beruntung. Ya, kamu akan beruntung. Oleh karenanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah menjelaskan, jika ada pilihan di hadapan seseorang, cantik tidak beragama, beragama tidak cantik, maka pilihlah yang cantik dan beragama. Ya. Pilihlah yang begitu. Ya. Tapi kalau seandainya ada cuma dua pilihan, cantik tidak beragama, beragama tidak cantik, maka pilihlah yang beragama meskipun kecantikannya tidak terlalu. Karena tadibat tiada tadi. Kamu akan beruntung. Itu kalau lelaki mencari perempuan. Dalam kebalikannya, kalau perempuan mencari lelaki, maka ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwiju wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardh wa fasadun 'aryum." Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian rela terhadap akhlak dan agama, ini ukuran untuk lelaki yang akan menikahi anak perempuan kita. Dan juga untuk ukuran untuk lelaki yang akan menikahi saudari-saudari muslimah. Ya, akhlak dan agama bukan motor gedenya. Ya, bukan mobil mewahnya, bukan rumah megahnya. Ya, apalagi pas setiap kali pergi ke rumah perempuan tersebut ganti-ganti mobil. Ternyata si Din maklar mobil. Fazawwiju, maka nikahkan. Iya, dengan anak perempuan kalian. Kalau tidak, maka akan terjadi goncangan di atas muka bumi dan kerusakan yang merata. Karena senantiasa seorang orang tua selalu memikirkan selain agama dan akhlak, harta, kebagusan rupa, tetapnya pekerjaan, kemudian tingginya gaji. Ya, maka ini nanti akan terjadi kegoncangan di batas muka bumi dan kerusakan yang merata. Kenapa? Banyak unusah. Unusah itu artinya adalah banyak wanita-wanita tua yang belum menikah. Apa istilahnya? Hah? Perawan tua. Wanita-wanita tua yang belum menikah. Ini yang disebut dengan fasadun aril. Kerusakan yang merata karena terjadi nantinya perawan tua tersebut pun ingin merasakan bagaimana perhubungan badan. Akhirnya perbuatan zina, akhirnya lesbian, akhirnya mengerjakan syahwat-syahwat yang diharamkan. Maka di sini ada dua sisi. Perempuan jika ingin melihat, mencari calon suami, lihat dua hal. Akhlak dan agama. Lelaki jika ingin mencari calon istri, lihat agamanya. Dua-duanya ini merupakan hal yang paling penting tatkala kita ingin mencari pasangan. Dan itu yang dilakukan oleh Khadijah dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangan tersepona dengan terpesona. Terpesona dengan penampilan luar. Wah, penampilan kece, ganteng, ya, kemudian makanan di mall. Makan di mall itu kadang-kadang makan gaya doang. Ya, makan gaya. Subhanallah. Dan itu kadang-kadang, mohon maaf ini, itu kadang-kadang yang timbul dari sifat buruknya orang-orang yang diluaskan rezekinya. Imam Al-Munawi menjelaskan ini. Ketika beliau menerangkan hadis riwayat Bukhari, ketika Rasulullah SAW bersabda, "A'udzu min syarri fitnatil ghina." Dan aku berlindung kepadamu, wahai Allah, dari keburukan ujian kekayaan. Sedangkan ujian kemiskinan enggak ada keburukannya. Wa a'udzu min fitnatil faqr. Dan aku berlindung dari ujian kemiskinan. Enggak ada keburukannya disebutkan. Ini saya bahas kemarin waktu di Rahmat. Keburukan ujian kekayaan dan aku berlindung dengan ujian kemiskinan. Enggak ada keburukan ujian kemiskinan, kan? Kenapa? Karena memang ujian kekayaan membuat ada di dalam diri timbul sifat-sifat buruk. Di antaranya disebutkan oleh Imam Al-Munawi, al-batar, meremehkan orang. Ya. Congkak, sombong. Itu terasa sekali dari orang-orang yang diluaskan rezekinya. Jangan orang-orang yang diluaskan rezekinya. Yang numpang diluaskan rezekinya saja itu terasa. Belum pernah berkisah. Naik mobil dibawa kawan, mobil paling mewah, keluaran terbaru. Padahal pada waktu itu sandal jepit betapih, opiah. Ya, kada membawa duit sama sekali. Itu pian keluar dari mobil itu hendak makanan kita, dadanya sudah. Padahal mobil 4 orang. Di kantong ada beda duit. Itu bedanya. Nah, apalagi yang punya mobil. Ah gitu. Ya, kecuali yang diliputi dengan ilmu agama. Ini keburukan kekayaan. Yang kedua, keburukan kekayaan yaitu at-tughyan, terlalu berlebihan. Baik dalam makanan, dalam minuman, dalam pakaian, terlalu berlebihan. Yang ketiga, ya, yang ditimbulkan dari sifat buruk kekayaan adalah al-israf fi wujuhi syarr. Itu meletakkan harta itu di dalam hal-hal yang buruk, di dalam maksiat. Ya, meletakkan harta tersebut di dalam maksiat. Nah, ini beberapa keburukan-keburukan yang ditimbulkan dari harta yang luas. Makanya yang menjadi standar bukan itu. Nah, saya pesan ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama yang punya anak perempuan. Yang menjadi standar bukan itu. Ada Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, kenapa engkau mencarikan suami untuk anak perempuanmu yang miskin tapi bertakwa? Beliau menjawab, in ahabbaha yuk akramah, wa in lam yuhibha lam yuzlimha. Orang bertakwa itu, suami kalau bertakwa itu, kalau dia mencintai istrinya, dia akan sangat memuliakan istrinya karena dia takwa. Tapi kalau dia mungkin tidak terlalu mencintai istrinya, tapi karena sudah jadi istri ya gimana lagi, tapi dia tidak terlalu mencintai istrinya, maka dia tidak akan menzalimi istri. Itu pentingnya takwa. Ya. Makanya para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang kalau bertakwa, mempunyai suami yang bertakwa, dia akan sangat mendapati cinta dari suami tersebut. Dan kalau sang suami sudah mencintainya, maka sang suami sibuk mencintainya saja, tidak pernah memikirkan wanita lain. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Benar, saya katakan ini, sibukkan diri Anda dengan mencintai istri Anda, tidak akan pernah terbesit wanita lain dalam pikiran Anda, kecuali sedikit. Ya, iya. Lo membuat dia tersenyum aja kita sibuk, sibuk. Biasanya orang yang sudah melelek ke hijau, ke kanan, ke kiri, ke rumput yang lebih anum, ini biasanya dia tidak menyibukkan diri dengan membuat istrinya membuat dia mencintai istri. Orang membuat mencintai istri itu kesibukan tersendiri. Ya, kesibukan tersendiri. Susah untuk melihat kepada yang lain kalau seandainya dia sibuk dengan mencintai istrinya. Ya. Maka mungkin bagus dijadikan judul kajian, aku sibuk mencintai. Aku sibuk mencintai. Itu judul sinetron bukan kajian. Pelajaran yang keempat, hasil dari memilih pasangan yang didahulukan agamanya adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum akhirat. Hasil dari mendahulukan pasangan yang kuat agamanya adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia sebelum akhirat. Ini yang terjadi kepada pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Lihat, awal-awal Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Khadijah langsung berfungsi di sini. Artinya pilihan Rasulullah SAW gak salah. Ketika beliau mendapati wahyu pertama di Gua Hira, Iqra. Kata Nabi Musa, mana biqari? Iqra, mana biqari? Baca. Aku tidak bisa baca. Baca, aku tidak bisa baca. Baca, aku tidak bisa baca. Bacalah dengan nama Rabbmu yang mulia. Maka kemudian dipeluk oleh Jibril alaihissalam. Itu yang membuat Nabi Muhammad SAW gemetar, pulang, takut. Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Maka lihat, Khadijah waktu itu, pilihan Nabi yang tidak keliru. Beliau mengatakan, kalla. Nabi Muhammad SAW berkata kepada istrinya, inni akhsha ala nafsi. Wahai istriku, aku takut. Jangan-jangan itu bukan malaikat. Aku takut, jangan-jangan itu syaitan. Maka beliau mengatakan, lihat Khadijah. Ini perkataan saya baca beberapa buku sejarah, selalu ada perkataan ini. Karena ini perkataan yang akhirnya membuat Nabi Muhammad SAW tenang. Kalla wallahi la yukhzikallahu abadan. Dari seorang istri. Tidak wahai suamiku. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Ini perkataan penenang dari seorang istri yang salihah kepada suaminya. Beginilah kalau seandainya sang suami, sang laki-laki mendahulukan pilihannya kepada wanita yang mempunyai agama. Ya. Kalau seandainya sang suami dalam kesulitan, maka dia akan keluar nilai-nilai agama dari sang istri tersebut. Ya. Bukan malah keluar nilai-nilai keduniawiannya. Misalkan sang suami berhenti bekerja dari pekerjaan yang haram. Maka sang istri yang salihah akan mendorong, dan saya dapat itu Pak, akan mendorong banyak suami, istri saya seperti ini, mendorong suaminya untuk sabar, teguh iman, dan mencarikan solusi untuk suaminya. Apa nasinya umroh Pak, saya dihadapi dengan dua pasang suami istri. Sang istri mengatakan, Ustaz tolong nasihati suami saya, dia baru berhenti bekerja dari pekerjaan riba, dari bank konvensional. Saya nasihati. Ya. Istri yang salihah seperti itu, dia akan mencarikan solusi untuk suaminya. Beda dengan istri yang tidak punya agama atau yang minim agamanya. Ketika sang suami bekerja dari yang haram, maka sang istri bingung. Ya, malah dia menggembosi suaminya. Kenapa Pak Ampib ya? Besok kita makan apa? Kredit mobil belum selesai. Ya, dan semisal. Lihat lagi Ummu Sulaim radhiyallahu anha ketika menikah dengan Abu Talhah. Abu Talhah ini adalah suami kedua dari Ummu Sulaim. Bapak sambungnya Anas bin Malik. Ketika Talhah, anaknya Abu Talhah meninggal, maka sang istri yang salihah ini melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa untuk menenangkan hati suaminya. Waktu itu Abu Talhah sedang puasa. Talhah meninggal hari itu. Maka Abu Talhah ingin agar sang Talhah makan bersamanya. Kata Ummu Sulaim, dia dalam keadaan yang lebih baik daripada sebelumnya. Biarkan dia. Abu Talhah mengira dia sedang tidur. Maka akhirnya berbuka puasa. Setelah buka puasa, Ummu Sulaim berdandan habis untuk suaminya. Akhirnya, setelah makan, maka Abu Talhah ingin dilayani di atas ranjang. Setelah puas lahir dan batin, baru Ummu Sulaim memberitahukan. Pemberitahuannya pun dengan baik. Wahai Abu Talhah, lau a'arakallah, kalau Allah meminjamkan kepadamu sebuah pinjaman, lalu dia ambil kembali pinjamannya, marahkah kamu? Pantaskah kamu marah? Tentu tidak. Maka Talhah dipinjami oleh Allah kepadamu. Sekarang dia diambil kembali oleh sang pemiliknya. Abu Talhah setelah mendapatkan nafkah lahir, nafkah batin, ya kenyang perut, kemudian dapat nikmat juga di atas ranjang. Akhirnya ketika mendapatkan berita seperti ini, menjadi ringan. Beliau mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi. Tidak kemudian murka, marah. Begitu. Jika pasangan kita yang kita dahulukan adalah perihal agama. Ada menarik, Pak, cerita. Dan cerita ini hakiki. Dan ini menunjukkan cintanya seorang istri. Makanya saya katakan, sibukkan diri Anda dengan mencintai istri Anda. Anda akan merasa sibuk dan susah untuk memikirkan wanita lain. Wallahi, ini mujarab. Sibukkan diri Anda dengan mencintai istri Anda. Maka tidak akan pernah terpikir, walau bola mata yang indah pun selain bola mata istri Anda. Bujur, Pak, di detail. Sibukkan. Ada perkara menarik, saya ingin bercerita dua cerita. Cerita yang pertama, dan ini hakiki semuanya. Cerita yang pertama, seorang laki-laki mendapatkan kabar bahwa nenek istrinya meninggal. Yang diberitahu suaminya, beritahukan kepada istrimu, neneknya meninggal. Neneknya ini sangat dicintai oleh istrinya. Maka bingung dia. Sang suami bingung, mau beritahukan kepada istrinya gimana. Tapi sang suami mempunyai trik. Triknya apa? Dia menghilangkan sesuatu kesedihan ini dengan berita yang lebih luar biasa dianggap oleh istrinya. Satu ketika mereka berdua duduk, kemudian sang suami nonton video. Videonya seorang ustaz dengan 3 istrinya tentang poligami. Nonton di samping istrinya. Wahai istriku, coba kita tonton ini. Istrinya langsung marah, ngapain nonton itu? Nonton poligami. Sudah hapus, ngapain nonton itu? Enggak, lihat dulu. Kita pelajari, mungkin bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya. Akhirnya cemberut. Nah, kemudian sang suami mulai masuk. Ya, suami yang soleh begitu. Mulai masuk dia kepada permasalahan. Saya tadi dapat kabar bahwa nenekmu meninggal. Kemudian sang istri tidak merasa berat. Karena dia sudah di awal dicekoki dengan permasalahan poligami. Kata sang istri, oh iya kan, innalillah, enggak sedih, enggak apa. Dan habis itu pun masih mengatakan, sudah, kita akan pergi ke rumah nenek nanti, tapi hapus ya video itu. Masih ingat yang tadi, jubhalul. Lihat, itu antum tahu, itu bukti istri kita itu sangat mencintai kita. Mungkin dia susah untuk mengungkapkan I love you full di hadapan kita. Tapi dia sangat mencintai kita. Makanya saya katakan, sibukkan Anda, wahai para suami, dengan mencintai istri Anda. Tidak akan pernah terbayang hidung yang mancung siapapun dari para wanita. Meskipun hidung istri kita mancung ke dalam. Ya, sibukkan dengan mencintai dia. Dan ingat, mencintai istri, menyibukkan diri mencintai istri itu ibadah. Nah, ini yang sering dilupakan orang. Misalkan sang istri ingin sekali beli itu, beli barang, tapi sudah lama tidak tercapai-capai. Sang suami ngasih surprise. Itu tanda menyibukkan diri dengan mencintai istri. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi hasil dari pencarian istri yang salihah atau suami yang saleh, maka dia akan mendapatkan faedah dunia akhirat. Contoh yang lain, hadis tentang Abu Dahdah. Hadis tentang Abu Dahdah. Mungkin cerita ini sudah saya ceritakan dulu. Abu Dahdah ini mendengar ayat Al-Quran yang berbunyi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang ingin menghutangi Allah dengan hutangan yang baik? Maka Abu Dahdah datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Allahu yuridu minal qarab. Wahai Rasulullah, benarkah Allah menginginkan dari kita hutangan? Artinya kita menjalankan harta jalan Allah? Kata Rasulullah, bala. Ya, betul. Maka beliau mengatakan, arini yadak ya Rasulullah. Julurkan tangan wahai Rasulullah. Aku ingin bersalaman, ingin bersaksi. Apa saksinya? Beliau mengatakan, ushidullah anni aqrabtu rabbi haiti. Aku bersaksi di hadapan Allah kepada engkau, di hadapan engkau wahai Rasulullah, bahwa kebun kurmaku aku hutangkan kepada Allah. Artinya aku jalankan di jalan Allah, untuk Allah, untuk fisabilillah. Diriwayatkan kebun kurma beliau itu ada 6.000 pohon kurma di dalam. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Beliau punya kebun kurma ternyata. Kata beliau, antara pohon, wahai Ahmad, antara pohon dengan pohon itu sekitar 1,5 meter. 1,5 meter. Bayangkan 6.000 pohon kurma, berapa luas hektarnya? Satu pohon dengan satu pohon itu 1,5 meter. Besar berarti. Tanahnya luas, pohon kurmanya banyak. Maka, dan yang lebih luar biasa, Abu Dahdah tinggal di situ. Ummu Dahdah, istrinya tinggal di kebun itu. Berumah di situ. Maka ketika sudah diletakkan di jalan Allah, Abu Dahdah manggil istrinya. Ya Ummu Dahdah ukhruji, inni aqradtu haiti li rabbi. Wahai Ummu Dahdah, keluar. Kita cari tempat lain. Ini pohon, ini kebun kurma sudah aku hutangkan kepada Allah. Ummu Dahdah sang istri salihah apa? Tidak seperti sebagian seorang istri. Kenapa pian hutangkan? Kenapa kada kau bayar sih? Ya, banyak permasalahan perkataan-perkataan seperti itu. Maka Ummu Dahdah mengatakan, "Rabbiha bai'uka ya Abu Dahdah." Sungguh wahai Abu Dahdah, engkau telah berjual beli dengan perjualan yang tidak pernah mendatangkan kerugian. Untung jual belimu wahai Abu Dahdah. Ini fungsi istri yang saleh. Makanya para ikhwah, dahulukan istri yang saleh. Faedah yang kelima. Sebelum faedah yang kelima, ada pelajaran menarik. Kalau tadi kan Khadijah yang dipilih oleh Rasulullah sebagai wanita yang salihah. Beliau ketika Rasulullah SAW gemetar, takut, beliau datang. Kesolehan beliau tumbuh, timbul waktu itu. Sekarang dari Rasulullah kepada Khadijah. Ketika Khadijah memilih Rasulullah SAW sebagai suaminya, orang yang saleh, orang yang ahli agama, maka timbul pula ketika Khadijah memerlukannya. Di antaranya yaitu ketika Khadijah sudah meninggal, Nabi Muhammad SAW tetap berbuat baik kepada Khadijah. Setiap kali beliau menyembelih kambing, beliau bagi daging dan beliau katakan, antarkan ini kepada kawan-kawannya Khadijah. Berdasarkan ini, sang Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, sangat cemburu. Ya, kata Aisyah, Khadijah. Selalu Khadijah. Sudah meninggal, selalu Khadijah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ambil pelajaran tadi bahwa faedah seorang yang memperhatikan pasangan dari sisi agamanya, dia akan mendapatkan kebaikan di dunia sebelum akhirat. Terutama lagi tatkala menjaga kesucian, baik kesucian lelaki, kesucian perempuan. Suami yang punya agama, dia safar kemanapun, dia akan jaga. Wallahi Pak, safar-safar itu muskilah. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, kalau ada suami-suami kita suka bepergian keluar kota, patut dicurigai. Iya, karena safar itu, nyesan, surat keluar kota. Karena safar itu cenderung orang bermaksiat. Makanya para ulama mengatakan salah satu godaan yang didapati oleh Nabi Yusuf dan beliau bisa lepas darinya adalah ketika beliau diajak oleh Zulaikha untuk berzina. Padahal Nabi Yusuf adalah seorang musafir, bukan asli penduduk kota Mesir. Kenapa, Pak? Karena kalau sudah safar, keluar beruntung aja. Nah, kadada ka Saiful. Ya, aman. Kadada tukang PRT, kadada kawan, kadada ini. Tidak ada yang ngelihat. Orang safar itu cenderung maksiat. Makanya para ikhwan, suami yang saleh dia akan menjaga dirinya. Menjaga dirinya. Ulun pernah masuk pesawat. Di pesawat itu semua dari pramugari sampai pramugaranya. Pak, ketemu lagi. Ketemu saking pesawat kayak naik bis. Saking sering safarnya. Ketemu lagi. Subhanallah. Ini kalau seandainya tidak dijaga mata, hati-hati. Wah, bahaya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula seorang istri yang salihah, dia ketika di rumah akan menjaga kesuciannya, tidak memasukkan seorang lelaki yang bukan mahramnya pun ke dalam rumah suaminya. Itu kalau dalam keadaan nyata. Dalam keadaan sekarang yang lebih mudah nih, gadget-gadget, media sosial. Tidak akan pernah berhubungan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Ya, tidak akan. Kenapa? Karena dia wanita saleh. Itu hasil-hasil yang akan dia dapat. Jadi sang suami pun tenang dia dengan istrinya. Karena dia tahu bahwa istrinya salehah. Lebih memikirkan penglihatan, pendengaran, dan pengetahuan Allah dibandingkan penglihatan suaminya. Itu pentingnya mencari pasangan yang saleh. Yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kelima yaitu bahwa pernikahan Rasulullah dengan Khadijah bantahan telak untuk orang-orang orientalis, fobia terhadap Islam, dan menuduh Rasulullah maniak sek. Pernikahan Khadijah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bantahan keras terhadap orang-orang orientalis, orang-orang yang mengedepankan akal, menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka wanita. Bagaimana yang terjadi kepada orang-orang kafir? Tentang bagaimana mereka melihat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bantahnya dari sisi mana? Siapa yang tahu? Nah, menikahi seorang wanita yang tua, enggak. Tidak berpoligami sebelum meninggalnya. Ada sedikit tambahan, silakan. Betul itu, tapi ada tambahan lebih menekankan lagi. Tidak berpoligami sebelum meninggalnya Khadijah. Rasulullah SAW menikahi Khadijah dan menjadi suami Khadijah selama 25 tahun. Ini bantahan keras terhadap orang-orang yang menuduh Rasulullah SAW sebagai orang yang suka perempuan. Buktinya apa? Beliau tidak menikahi wanita lain, bahkan menikahi wanita yang sudah tua dan wanita yang sudah berumur, dan tetap menikahi beliau, tidak menduakannya sampai Khadijah meninggal. Umur berapa? Sampai berapa tahun pernikahannya? 25 tahun. Bantahan keras. Dan kita katakan kepada orang-orang yang tidak suka kepada Rasulullah SAW, Anda buat apapun menghinakan Rasulullah, Allah telah menyatakan, Inna syani'aka huwal abtar. Yang penghinamu, wahai Rasul, itu adalah orang yang terputus. Lihat saja, yang menghina Rasulullah SAW, jika tidak dia tidak bertobat, dia terputus, dilupakan oleh manusia. Dilupakan. Abtar itu terlupakan. Seapapun orang menghina Rasulullah SAW, maka Allah telah berfirman dalam surat asyarah alam nasyarah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak apa ini wa rafa'na laka dhikrak, dan kami telah tinggikan kedudukan engkau wahai Rasul. Itu ayat dibaca sampai hari kiamat, dan hukumnya pun sampai hari kiamat, bahwa kedudukan Rasulullah seapapun mereka hinakan tetap tinggi di tengah kaum muslimin dan seluruh manusia. Demikian. Itu lima faedah dari pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas, yaitu pembangunan Ka'bah, pembahasan yang ke-12 pembangunan Ka'bah. Baru setelah itu nanti kita akan membahas bagaimana Rasulullah SAW dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada pembahasan yang ke-13. Jadi pembahasan yang ke-12 Rasulullah SAW ikut untuk membangun Ka'bah sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, silakan. Jazakallahu khair atas kesempatan yang diberikan. Barakallahu fikum Ustaz. Wa fik barak, jazakallahu khair. Tadi di Riyadhus Shalihin tadi. Jadi perintah untuk menjawab salam yang sama atau lebih, apakah tidak khusus kaum sesama kaum muslimin saja Ustaz? Jadi yang pertama. Terus yang kedua, biasanya orang kafir mengucapkan secara lengkap, misalnya pemimpin dia, pemimpin misalnya wakil bupati dan sebagainya, kalau berpidato atau pimpin rapat, assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana cara menjawabnya? Kemudian yang ketiga, kalau yang mengucapkan salam ini lawan jenis, kan kita harus menjawab yang lebih baik atau berhadapan pas kita lewat. Bagaimana kita cara menjawabnya? Apakah kita harus menghadap atau berlalu saja? Pian ke apa? Saya belum tahu Ustaz. Ya, yang pertama yaitu, bukankah mengucapkan salam harus sama atau lebih baik? Apakah ini berlaku juga untuk kaum kafirin? Maka jawabannya, kalau lihat keumuman ayat, iya. Allah berfirman, wa idza hayyitum, jika kalian diucapkan salam. Di sini diucapkan salam tidak disebutkan oleh Allah siapa pengucap salamnya. Ini namanya ismu fi'lul mabni lil majhul, kata kerja pasif. Pengucapan salamnya tidak tahu oleh siapa. Ya. Dan karena tidak tahu maka berlaku umum, baik untuk kaum muslimin dan kaum kafirin. Maka karena berlaku umum, maka ayatnya pun berlaku umum. Jika diucapkan kepada kalian salam, maka jawablah yang lebih baik dengannya atau yang semisalnya. Satu. Jadi ayatnya, dalilnya itu. Ya. Kenapa kita katakan tadi assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam. Kalau seandainya dia orang-orang kafir mengucapkan kepada kita assalamualaikum. Baik. Kemudian yang kedua, kalau dia menambahkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah kita juga menambahkan menjawabnya dengan sempurna yang atau yang semisal? Nah, ini saya tidak tahu. Saya akan cari. Apakah kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh? Karena di dalamnya terdapat ada rahmat, ada berkah. Ini doa-doa yang tidak pantas diberikan oleh seorang muslim kepada kaum kafirin. Tapi saya tidak bisa jawab. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang oh iya, kalau seandainya seorang perempuan mengucapkan salam, bagaimana? Jawab, kecuali ketika menimbulkan godaan. ya, maka jangan dijawab. Ya. Kecuali ketika menimbulkan godaan. Jawab kecuali ketika menimbulkan godaan. Adapun di sana ada dua hal berarti Mas, pemberian salam dan menjawab salam. Ya. Pemberian salam, maka ini hukumnya pemberian salam hukumnya adalah sunnah. Menjawabnya adalah wajib. Nah, berarti kalau pemberian salam masih ringan urusannya. Kita bertemu berpapasan misalkan ya dengan seorang muslimah dari jamaah Masjid Imam Syafi'i, ikut sering ke pengajian. Apakah ucapkan salam atau tidak? Maka ini hukumnya masih ringan karena hukumnya apa? Sunnah. Kita tidak ucapkan pun tidak berdosa. Yang menjadi masalah adalah kalau menjawab salam. Si perempuannya mengucapkan salam, kita jawab tidak. Maka hukumnya apa? Wajib. Ya, tetapi jika menimbulkan fitnah, maka ujian ataupun fitnah, godaan, maka pada saat itu lebih baik dijauhi. Ya, karena masalahnya nanti akan timbul fitnah misalkan. Kalau tidak timbul fitnah, tidak mengapa. Ya. Misalkan ketika kita menjawab salam, maka langsung sebar di media sosial. Salamku dijawab Ustaz. Nah, ini jadi apa? Jadi fitnah nanti. Ya, atau tatkala sang ustaz atau seseorang lelaki mengucapkan salam kepada perempuan. Ya, assalamualaikum. Langsung berpikir macam tadi mengucapkan salam itu gimana? Padahal sekedar salam sudah lewat. Sang laki-laki ini sibuk memikirkan mencintai istri. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian kalau seandainya seorang perempuan mengucapkan salam dan menatap wajah kita, maka apakah kita menatap wajahnya juga? Karena tadi adabnya seperti itu. Maka jawabannya, ya, di sana kita pahami, sering saya ucapkan ini, paham memahami Al-Quran dan Hadis itu secara komprehensif, menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Ketika kita katakan bahwa menjawab salam harus yang lebih baik atau yang semisal, baik dari jenis, jumlah bilangan, tata cara, maka pada saat itu kita juga mengambil dalil-dalil yang lain, yaitu tentang menundukkan pandangan, kemudian menjaga jangan sampai terjadi godaan dan semisal. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, jangan lupa sibukkan diri Anda dengan mencintai istri Anda. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.